Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi kita lanjutkan tentang tiga muamalah dan sekarang kita beralih ke bangku ijarah. Selanjutnya selesai dari bangku zaid yang merupakan satu di antara sekian macam akad muawalah, kita beralih ke akad muawalah berikutnya, yaitu akad ijarah. Akad ijarah yang artinya apa ijarah itu? Akad ijarah apa ini? Sewa menyewa, ijarah berarti sewa menyewa. Ijarah ini termasuk akad lazim. Termasuk apa? Akad lazim. Siapa yang tahu apa itu akad lazim? Ada yang tahu? Pernah dengar istilah akad lazim? Baru dengar. Pernah kan berarti? Saya baru dengar. Saya yang baru dengar catat baik-baik. Akad lazim, ya pertama begini, akad itu terbagi menjadi dua. Akad lazim dengan akad jaiz. Saya sebutkan istilah fikihnya, nanti saya kasih terjemahannya. Akad lazim dengan akad jaiz. Akad lazim maksudnya akad yang mengikat masing-masing pihak yang bertransaksi, alias tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Kalau membatalkan harus keriduan dua belah pihak. Itu akad lazim. Lawannya akad jaiz. Jaiz itu dari bahasa Arab. Jaiz yajuzu wa huwa jaiz. Boleh-boleh saja dibatalkan. Walaupun secara sepihak itu tidak mengikat. Contoh akad jaiz adalah akad bai', alias apa? Jual beli. Demikian juga akad ijarah. Ini termasuk akad lazim. Ketika sudah terjadi kesepakatan, sah jual belinya atau sewa menyewanya, maka tidak diperbolehkan pada bagi salah satu pihak untuk membatalkan secara sepihak, kecuali atas persetujuan pihak yang lain. Tapi kalau akad jaiz, setuju gak setuju boleh-boleh aja dibatalkan. Contoh akad jaiz adalah akad wakalah, perwakilan. Misalnya, ini misalnya milik saya, apa ini bilangnya, atau mic wireless ya. Tolong, apa namanya? Abian, tolong Abian jualkan ini, ya, atau wakilkan antum untuk menjualkan mic wireless ini. Besok pagi anak berubah pikiran, gak jadi deh, bawa sini mic-nya, gak jadi, boleh. Antum juga gitu, saya tak akan jualkan. Besok anak berubah pikiran, ngapain jualkan? Mending anak kerja yang lain juga, ya. Boleh, tak antum juga. Ini akad jaiz, akad wakalah. Ada akad yang di satu sisi jaiz, di sisi lain lazim. Contohnya akad rahan. Akad rahan ini apa namanya? Akad B. Misal ada orang punya barang yang mahal harganya, mau dibeli oleh seseorang tapi gak cash, dan orang ini bukan orang kepercayaan, alias sebelumnya kita belum pernah muamalah. Si pesiwal ini belum pernah bermuamalah dengan orang ini. Khawatir barangnya dibawa gak dibayar, ya, dia minta jaminan rah. Apa jaminannya? Saya minta misalnya jaminannya berupa jam tangan. Barang yang mau dibeli HP, belinya bayarnya tempo 1 minggu. Ya boleh, tapi saya minta jaminan berupa jam tangan yang kamu pakai. Bagi si pemberi jaminan masuk kategori akad lazim. Tapi bagi yang minta jaminan, maka kategori akad jais. Misalnya, setelah dipegang 2 hari, dia berubah pikiran. Pulang, ini ambil lagi jam tanganmu, saya percaya kok teman-teman. Pokoknya nanti akhir pekan bayar aja, kamu gak usah kasih jaminan. Boleh, itu lazim. Tapi bagi si pemberi jaminan itu lazim. Gak bisa dia tengah-tengah, ampun anak, tarik lagi ya jam tangannya, anak mau pakai soalnya gak tahu waktu ini. Kok gak bisa? Harus dengan persetujuan yang minta jaminan. Karena ini dari satu sisi merupakan akad lazim, walaupun dari sisi lain masuk akad jais. Demikian juga kafalah. Kafalah ini jaminan tapi bukan untuk bayar, jaminan untuk mendatangkan seseorang. Ini juga sifatnya lazim bagi satu sisi, jais bagi sisi yang lain. Baik, kita kembali ke ijar. Jadi ijar ini adalah akad lazim. Kalau sudah terjadi kontrak, maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Rukun-rukunnya apa saja? Yang menyusun akad sewa menyewa ini apa saja? Ada 4. Apa kira-kira? Supaya terjadi transaksi sewa menyewa itu harus ada 4 rukun. Untuk kira-kira tebak ya, penyewa, apalagi angkat tangan, barang yang disewa ya. Benar tapi kurang tepat. Nah, apa? Ada penyewa. Pemberi sewa, harga sewa, harga sewa ini ya bisa masuk dalam salah satu kutur. Baik, sebetulnya lebih tepat kita sebutkan upah, upah sewa. Kalau harga nanti cenderung apa namanya harus uang, karena upah ini bisa tidak berupa uang, tapi berupa sesuatu yang lain bisa. Baik, jadi ada pertama yang menyewakan atau pemberi sewa tadi, kedua penyewa, ketiga yang disewa. Ya, yang disewa tidak ada banget. Makanya saya bilang benar tapi kurang tepat. Yang keempat adalah nilai sewa atau upahnya ini apa. Baik, untuk yang menyewakan ini ada satu hal yang perlu kita ketahui tentang orang yang menyewakan sesuatu. Baik sesuatunya ini manfaat yang diambil dari barang atau manfaat yang diambil dari orang. Bukan barang, orang. Kalau orang berarti jasa yang dijual. Nah, yang perlu aku perhatikan bahwa penyewa apa? Yang menyewakan itu dia bertanggung jawab terhadap barang yang dia sewakan. Artinya ketika barang yang dia sewakan ini rusak, dia yang menanggung. Selagi rusaknya bukan karena keteledoran penyewa. Itu syaratnya. Rusak dipakai wajar, tahu-tahu rusak. Minjem mobil misalnya, rental, jasa sewa mobil. Dipakai dengan pemakaian yang wajar, mogok di tengah jalan. Siapa yang harus beresin? Yang punya mobil, bukan yang nyewa. Ya, yang punya mobil. Atau ditaruh di garasi si penyewa sudah dikunci, tiba-tiba dicuri. Siapa yang nanggung ini? Juga yang punya mobil. Karena pencurian, hilangnya barang sewaan, musnahnya barang sewaan atau rusaknya barang sewaan ini bukan disebabkan oleh keteledoran si penyewa, Tapi kalau itu karena kesalahan transaksi penyewa, penyewanya yang tanggung jawab. Misal orang sudah sepakat ada yang ngekos nggak di sini, sampai ngekos katakan, bayar ya, bayar. Kalau gimana tuh? Bunilah. Oh iya, sudah itu per bulan atau per tahun? Per tahun. Misalnya aku sudah bayar untuk satu tahun, baru dipakai dua bulan tiba-tiba kena penggusuran. Maka otomatis akad sewa menyewanya batal. Si pemilik kos-kosan yang menyewakan harus mengembalikan ongkos sewa untuk 10 bulan yang belum masuk tepati. Paham ya? Ini termasuk kewajiban orang ya yang menyewakan. Karena yang dia sewakan ini manfaat. Dia menyewakan manfaat dari bangunan yang namanya kos-kosan. Ketika manfaatnya tidak bisa dipakai, otomatis akadnya batal. Baik. Syarat orang boleh menyewakan, apa syaratnya? Pertama, bagaimana syarat jual beli. Jaizut tasarruf. Ada yang masih ingat? Siapakah jaizut tasarruf itu? Orang yang secara syar'i dibolehkan untuk bertransaksi. Siapa? Syaratnya ada tiga, saya ingat kan? Al-Hur, orang merdeka, bukan budak. Al-Mukallaf, ya ini sudah balik dan berakal sehat, itu Mukallaf namanya, istilah lainnya Mukallaf. Dan yang ketiga, Al-Rashid, ngerti nilai harta ya, bisa mengelola hartanya dengan baik, bukan orang yang tidak mengerti nilai harta sehingga dia terlalu merugi. Untuk syaratnya orang yang mau menyewakan itu tidak harus memiliki barang itu. Beda dengan orang yang mau jual. Karena kalau menjual itu barangnya dijual, otomatis manfaatnya juga dijual. Sedangkan sewa menyewa yang dijual itu bukan barang, tapi apa? Manfaat. Baik manfaat ini diambil dari barang atau diambil dari apa? Oh, orang. Misal manfaat dari orang itu di mana? Ada yang punya pegawai di sini? Ada yang punya pegawai? Itu kayaknya bos deh. Punya pegawai? Ah, apa pegawai apa? Bukan, maksud saya ada yang punya pegawai. Oh enggak. Ada yang punya pegawai di sini? Ah, apa pegawainya? Tukang? Tukang kayu. Nah, tukang kayu ini dia menyewakan. Apa yang dia sewakan? Jasa atau borongan atau harian? Harian. Untuk sewa menyewa, kalau yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka terbagi menjadi dua kategori. Ada orang yang diupah secara khusus, ya ini apabila yang dia jual itu waktunya dia, dan dia hanya menjual ke satu pihak saja, tukang batu misalnya atau tukang kayu, bekerja dengan simpulan dia nggak bekerja sama orang lain. Dan dia dibayar untuk per hari. Per hari upahnya 100.000. Ini punya konsekuensi sendiri. Beda dengan orang upahan yang bekerja untuk banyak orang sekaligus. Contohnya penjahit. Ya, orang buka usaha terima jahitan. Dari siapa? Siapa saja boleh. Ini beda lagi. Bedanya di mana? Kalau dia orang upahan secara khusus atau ajir khas, dia bekerja kepada satu orang dengan gaji bulanan atau harian atau mingguan. Pokoknya gajinya ini didasarkan kepada waktu, bukan kepada hasil kerja. Ini beda ya. Kalau borongan itu kan hasil kerja. Pokoknya jadi rumah saya bayar sekian, jadi meja saya bayar sekian, jadi baju saya bayar sekian. Ini namanya upah yang diberikan dengan berdasarkan hasil kerja, amal. Kalau dia ini diupah berdasarkan waktu, maka dia tidak bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan. Selagi dia tidak terlindung. Contoh, ada yang punya pembantu, ada yang punya sopir pribadi, dan ada juga anggap punya sopir pribadi. Apa juga tak punya itu. Anggap orang jadi sopir pribadinya seseorang. Ini adalah termasuk ajil khas, orang upahan yang sifatnya bekerja khusus untuk satu orang, untuk majikannya. Dia disuruh mengantarkan dengan kendaraan milik majikannya. Dia sudah jalan sesuai dengan aturan lalu lintas, rambu-rambu dipatuhi, batas kecepatan juga dia tidak melanggar, safety juga sudah standar. Tiba-tiba diserempet sama seseorang. Penyok. Siapa yang bertanggung jawab? Bosnya, bukan dia. Bosnya. Ini di luar tanggung jawab orang upahan secara khusus, karena dia tidak melakukan sesuatu yang masuk kategori teledor atau melanggar kewenangan. Teledor itu maksudnya meninggalkan yang menjadi kewajiban dia. Kalau melanggar kewenangan ya, melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Contohnya teledor itu ya nyetir sambil main HP. Enggak boleh ini. Atau tidak mengikuti aturan lalu lintas. Harusnya jalannya pinggir di sini, dia tengah. Atau misalnya belok enggak pakai anything. Malam-malam tidak menyalakan lampu sehingga orang enggak melihat nabrak dia. Ini semua bentuk keteledoran, meninggalkan sesuatu yang menjadi kewajiban dia. Kalau karena ini dia tanggung jawab. Demikian juga kalau itu dilakukan karena dia melanggar yang semestinya tidak boleh dilanggar. Contohnya, tolong antarkan istri saya atau anak saya ke sekolah. Diantarkan ke sekolah terus dipakai buat keliling-keliling kota. Nah ini kan gak dapat izin dia di sini. Apapun yang terjadi tanggung jawab dia. Ya, kalau kata diserempet setelah ngantar ke anak sekolah, tapi dia nggak pulang, dia malah pergi ke tempat lain tanpa izin, dia tanggung jawab di sini. Demikian juga kalau kecelakaan ini terjadi karena dia melanggar kecepatan yang diizinkan, atau melanggar lampu merah, ya, atau belok kanan, padahal nggak boleh belok kanan, yang boleh belok kiri jalan terus, belok kanan kan nggak boleh. Misalnya walhasil ada pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, maka di sini dia tanggung jawab. Kalau tidak ada pelanggaran, tidak ada keteledoran, dan terjadi kerusakan yang dilakukan, terjadi kerusakan karena orang upahan yang sifatnya khusus ini, maka itu tidak menjadi tanggung jawab orang tersebut. Lain halnya kalau dia ajir mushtarak, ya bukan ajir khas, tapi ajir mushtarak, orang upahan tapi yang pakai jasanya dia orang banyak. Contohnya terjadi tadi ya. Ini apapun yang terjadi terhadap kain yang dititipkan kepada dia untuk dibuat menjadi satu pakaian, dia harus tanggung jawab karena dia megang kainnya banyak orang. Kalau gak diberi tanggung jawab, ini akan menjadi peluang untuk memakan harta orang dengan cara mampir. Waduh mas, kawan, kainnya kebakaran semalam. Ya kebakaran tidak kebakaran, harus diganti. Ya, karena Anda tidak bekerja bagi satu orang, Anda bekerja bagi banyak orang. Tapi kenapa yang bekerja untuk satu orang tadi tidak tanggung jawab? Karena dia punya bos. Bosnya kan bisa mengawasi. Kemarin juga pembantu rumah tangga misalnya. Dia tidak sengaja masak kebakar. Bukan karena kesengajaan, bukan karena keteledoran, gosong misalnya masakannya. Ya, karena ternyata pancinya tipis banget, apratnya tipis sekali, nggak normal tipisnya atau sudah bagaimana gitu ya, benar tidak? Nggak tanggung jawab. Lain dengan kalau dia adalah orang yang bekerja untuk banyak orang, contohnya tukang apa lah tukang mebel atau tukang apa yang sifatnya tidak hanya bekerja kepada satu orang, tapi dia menerima banyak pesanan sekaligus. Jadi harus bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan pada barang milik orang lain. Baik. Jadi untuk orang yang menyewa atau yang menyewakan apa yang tidak menyewakan itu, pertama dia punya tanggung jawab kalau dia bekerja bagi banyak orang, dan dia tidak bertanggung jawab kalau dia bekerja untuk khusus satu orang, dibayar berdasarkan waktu, bukan dibayar berdasarkan hasil kerja. Kemudian tentang yang menyewakan ini, tidak disyaratkan harus memiliki barangnya kalau dia menyewakan barang, tapi syaratnya dia harus memiliki manfaatnya. Karena sekali lagi yang mau dia jual itu bukan barangnya, tapi manfaat. Nah, misalnya tidak boleh menjual apa yang belum dia miliki. Kalau dia mau menjual barang, dia harus miliki barangnya. Gak boleh dia cuma memiliki manfaatnya kalau dijual barangnya, enggak. Tapi kalau dia sudah memiliki manfaatnya, dia boleh jual manfaat itu kepada orang lain. Hukum syar'inya, seorang penyewa boleh menyewakan kepada pihak lain. Hukum asalnya begitu. Karena manfaatnya milik dia. Dia tidak menjual barang kok, barang itu milik yang punya. Tapi yang saya jual manfaatnya. Misal saya pinjam, saya nyewa kamera ini, saya boleh menyewakan. Saya sudah sewa dengan akad misalnya tiap hari 100.000. Kebetulan hari ini saya nggak pakai atau besok saya nggak ada kepentingan untuk pakai itu, saya mau sewakan deh ke orang lain. Siapa yang mau nyewa ini? 50.000 deh, atau 75 atau 200.000, terserah. Manfaatnya sudah milik dia. Ya. Tapi nggak boleh dijual karena bukan barangnya dia. Jadi tidak disyaratkan yang menyewakan ini memiliki barang. Tapi syaratnya dia harus memiliki manfaat. Itu perusahaan juga. Ada yang namanya pemilik barang. Otomatis dia pemilik manfaat dan dia boleh memberikan manfaat ini secara cuma-cuma kepada orang lain. Barang yang mau diberikan pun juga boleh. Ini paling luas haknya, wewenangnya paling luas kalau dia memiliki barang. Ada yang namanya pemilik manfaat, bukan pemilik barang, seperti penyewaan. Manfaat milik dia dalam jangka waktu yang disepakati. Setelah itu barangnya dan manfaatnya kembali kepada si yang punya barang setelah habisnya masa kontrak atau masa sewanya. Ada yang namanya malikul intifa', ini terjemahannya agak sulit. Ada malikul ain, ada malikul manfaat, ada malikul intifa'. Orang yang dibolehkan untuk memanfaatkan, tapi dia tidak memiliki manfaat itu. Contohnya orang yang minjem. Antum minjem apa? Sepeda motor. Antum hanya dibolehkan untuk memanfaatkan sepeda motor, tapi manfaatnya bukan milik antum. Artinya, antum gak boleh pinjamkan barang ini ke orang lain, gak boleh sewakan motor ini ke orang lain, apalagi kalau sampai dijual, kurang ajar banget. Motor pinjaman atau dijual. Antum hanya boleh pakai sesuai dengan yang dibolehkan oleh si pemilik motor. Misal, saya pinjam ya motornya. Buat apa mas? Buat periksa ke dokter. Oh ya silakan. Khusus untuk periksa dokter halal dipakai. Mau yang lain-lain izin lagi. Karena manfaatnya bukan milik antum ini. Ya, manfaatnya milik yang punya motor. Nah, kendaraan dinas juga begitu. Kendaraan dinas itu bukan milik antum, itu milik kantor. Antum diberi izin untuk pakai sesuai dengan wewenang. Di luar wewenang enggak boleh. Ya, dan tanggung jawab. Kalau sampai dipakai di luar yang diizinkan, tanggung jawab. Serahkan boleh sedikit, tanggung jawab. Ya. Hatta dalam wewenang pun juga tanggung jawab. Karena pihak yang memberikan pinjaman itu berbuat baik dan yang pinjam ini mendapatkan manfaat secara sepihak. Yang masih pinjaman tidak ada kompensasi apa-apa. Artinya apapun yang terjadi pada barang pinjaman ini, kalau hilang misalnya harus diganti. Karena kalau orang minjem barangnya orang lain, waktu hilang saya tidak melakukan kekeliruan. Saya taruh di lemari atau diambil orang hilang terus gak diganti, apa gak ada yang mau minjemin lagi nanti? Waduh, nah, kalau hilang gak ada yang tanggung jawab ya? Tetap saya yang tanggung jawab. Tidak apa lagi ini ngasih pinjam orang lain. Seperti kalau ngutangi juga begitu, hilang dengan alasan apapun, berkurang pengaruh, tetap dia harus ganti. Itu kalau kalau. Karena apa? Pemberi hutang tidak ngambil kompensasi apa-apa. Ma'adal muhsinina min sabili. Orang-orang yang berbuat baik tidak pantas diberi hukuman di sini, diberi tanggung jawab. Dia berbuat baik di sini. Dia ngasih pinjam barangnya, dia ngutangi orang lain. Baik, jadi bila kan antara pemilik barang, otomatis dia memiliki manfaat dan boleh memberikan manfaat ini kepada orang lain. Boleh juga memberikan barangnya kepada orang lain. Ada pemilik manfaat, dia hanya boleh memiliki manfaatnya, barangnya enggak. Otomatis dia boleh pinjamkan barang ini, boleh juga menyewakan barang tersebut. Kalau itu berupa barang, orang juga begitu. Misal, saya bayar kamu untuk kerja tiap harinya 100.000. Besok kamu kerja sama pulang, saya yang bayar. Oh boleh, karena dia memiliki manfaat jam kerjanya orang ini, boleh diberikan kepada orang lain. Baik. Jadi misalkan baik penyewa maupun yang menyewakan, dua-duanya ini harus jaizu atau sorot, harus merdeka bukan budak, harus sehat dan balik, kapan berakal sehat dan balik, dan yang ketiga harus fasih, yaitu ngerti nilai barang, nilai manfaat, ya paham itu. Yang kedua terkait dengan yang disewakan barang atau orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dia harus berupa manfaat bukan berupa zat. Lama ada orang nyewa kerja, ya makanya harus berupa manfaat. Misalnya, saya sewakan air, siapa yang mau minum air ini bayar. Ini namanya bukan sewa mas, juban. Nah, karena ini manfaatnya gak bisa dipakai kecuali dihabiskan ini air. Sedangkan yang namanya sewa-menyewa itu barangnya harus kepada, manfaatnya bisa dipakai berulang kali. Itu namanya sewa-menyewa. Kalau manfaatnya adalah dengan menghabiskan, ini namanya jualan, bukan sewa-menyewa. Ya, martabat. Saya sewa martabatnya ya, saya makan. Kalau bisa itu namanya beli. Jadi zatnya harus tetap ada. Makanya kalau kos-kosan tadi tiba-tiba digusur, batang selesai, akadnya berakhir. Karena tidak ada lagi zatnya, ya, harus dikembalikan. Seperti ini kalau disewa tahu-tahu habis, ya harus ganti nilai 11 ayat ini berapa. Jatuhnya jual beli bukan sewa menyewa. Dan manfaat tadi ada dua, ada manfaat dari manusia atau manfaat dari barang. Kalau dari manusia terbagi menjadi dua, pekerja khusus atau pekerja untuk banyak pihak. Adapun barang, manfaatnya ini syaratnya harus manfaat yang mubah. Orang juga begitu sama. Orang maupun barang manfaatnya ini harus mubah. Contohnya jasa ngecat rumah, jasa bersih-bersih, jasa medis, jasa supir, pilot, kuli bangunan, kuli pelabuhan, matoan, ini semua jasa-jasa atau manfaat yang hukumnya mubah. Menyewakan kendaraan, menyewakan alat-alat perhutangan, menyewakan apa misalnya alat-alat bangunan, ini manfaatnya haram. Ada itu sih haram, tidak boleh disewakan, tidak boleh diperjualbelikan. Contoh lain, barang-barang yang diharamkan, khamar, babi, pakai darah, tidak boleh. Ya, dijual tidak boleh, disewakan juga tidak boleh, karena manfaatnya haram. Selagi dia itu untuk dimanfaatkan secara haram, maka tidak boleh disewakan. Walaupun dia bisa dimanfaatkan secara halal, tapi ketika kita tahu yang penyewa ini mau menyewa, mengambil manfaatnya untuk sesuatu yang haram, nggak boleh. Contoh, misalnya ada orang menyewakan mobil, tapi kita tahu mobil ini disewa atau orang menyewakan motor misalnya, tapi yang menyewanya adalah geng motor. Biasanya dipakai untuk jambret, untuk begal. Tidak boleh disewakan motornya dia. Tidak boleh. Pokoknya ketika barang ini mau disalahgunakan, maka tidak boleh disewakan, tidak boleh juga dijual ke sana. Saya ceritakan dulu. Setelah itu langsung sholat ya. Jadi kita lanjutkan setelah sholat isya. Kita lanjutkan masih terkait dengan syarat-syarat barang yang disewakan. Jadi diantaranya adalah harus disebut manfaat, bisa diambil manfaatnya, dan yang kedua manfaatnya ini harus manfaat yang mubah, sifatnya mubah, dan ada tambahan tidak bersifat ibadah. Misal orang menjual jasa sebagai mu'adzin atau menyewakan jasanya dia sebagai mu'adzin, ada ini juga ada, atau ngimami sholat, atau apa misalnya, ya seperti itulah. Ini tidak bisa diakarkan sebagai ijarah, sebagai sewa menyewa. Terus uang yang dia dapatkan ini statusnya apa? Itu masuk kategori santunan dari Baitul Mal atau dari kaum muslimin. Jadi bukan sifatnya sewa menyewa manfaat, karena manfaat di sini masuk kategori ibadah, melantunkan azan atau mengimami sholat misalnya. Salah berikutnya, manfaat ini harus bisa diserahkan, bisa diserah terimakan manfaatnya, dan manfaatnya dimiliki oleh si oleh orang yang menyewakan. Jadi terkait dengan barang sewaan ini ada empat, bahkan ada lima ya. Dia harus bersifat bisa diambil manfaatnya. Syarat yang kedua, manfaatnya harus mubah dan tidak masuk kategori ibadah. Syarat yang ketiga, dia harus bisa diserah terimakan. Contohnya menyewakan, yang nggak boleh di sini adalah menyewakan barang yang rusak, nggak boleh, karena nggak bisa diambil manfaatnya. Menyewakan mobil, mogok mobilnya, nggak boleh, karena nggak bisa diserahkan manfaatnya. Syarat yang keempat, harus dimiliki. Manfaatnya ini harus dimiliki oleh orang yang menyewakan. Walaupun barangnya dari orang lain tidak masalah, tapi manfaatnya milik dia. Syarat yang kelima, manfaatnya harus maklumat, diketahui. Baik diketahui dengan dideskripsikan sifat-sifatnya begini, begini, begini, atau diketahui berdasarkan urf. Ya, berdasarkan urf, tradisi, kebiasaan orang, barang ini digunakan untuk apa? Ma'ruf, ya, sudah diketahui. Oh, ini terkait dengan barang yang disewakan atau jasanya. Terkait dengan ujrohnya, ujrah itu ada ujrohnya, nilai sewanya, upahnya, kompensasinya, maka harus diketahui dengan pernyataan, ya, saya sewa sehari mobil ini, saya sewa dengan nilai sewa 100.000 per hari. Ini pernyataan. Dengan begitu jelas 100.000 nilai sewanya per hari. Atau dengan urf juga. Contohnya dengan urf apa ya di sini ya? Masih ada enggak yang dulu ya? Dulu bis tingkat tuh jauh dekat bayarnya sama. Sekarang masih gitu enggak? Masih ya. Nah ini urf. Walaupun kita enggak diberitahu ini berapa, tapi ma'ruf. Orang semua sudah ngerti bis ini jauh dekat sekian. Contohnya mungkin angkutan, angkot. Maaf, aku kalau mau naik angkot tanya dulu Pak, dari sini ke sana berapa bayarnya? Kan enggak loh. Kebanyakan orang langsung naik. Itu dia ijarah akadnya. Dia menyewa manfaat, ya ini transportasi. Terus kita enggak tahu berapa ujurnya. Tidak masalah, tapi secara uruf diketahui ya. Caranya kalau jadinya kira-kira segini lah masalahnya. Itu tidak masalah. Contoh ijarah dengan uruf seperti jasa-jasa misalnya jasa tukang batu atau tukang kayu itu ada pasarannya, ada tarif pasarannya. Kalau tidak disebutkan di depan, maka otomatis dia berhak mendapatkan upah sesuai dengan nilai di pasaran berapa. Tapi kalau sudah disebutkan, maka ini yang menjadi patokan, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Makanya kalau orang itu ingin dibayar lebih tinggi dari harga pasaran, dia harus menjelaskan di awal. Kalau saya tarifnya sehari sekian, tuh yang lain ya, yang lain terserah. Tapi saya sekian mau enggak? Kalau tidak ada kesepakatan di depan tentang nominal upahnya, maka otomatis yang menjadi acuan adalah urufnya. Ya. Dan syarat atau rukun yang kelima adalah sirahnya atau lafaz akadnya harus mengarah kepada akad sewa menyewa. Ya, kalau mau jual barang jangan pakai akad sewa, harus pakai akad jual beli. Ya, atau akad ini bisa diketahui dengan atau maksud dari akadnya ini arahnya kemana bisa diketahui dengan teks, dengan lafaz atau dengan sikap. Ya. Dengan sikap seperti ya silakan pakai mobil saya dengan bayaran 200.000 per hari. Ini apa? Sewa menyewa. Ya. Per hari itu dibatasi. Kalau jual itu tidak dibatasi. Ya sudah selamanya milik kamu. Lepas dari kepemilikan saya selama ini. Tapi kalau ada pembatasan selama sekian, nah ini berarti maksudnya sewa menyewa. Oh iya, ini yang berkaitan dengan sewa menyewa. Rukun-rukunnya dari ada 5, penyewa yang menyewakan, yang disewa, nilai sewa dan silohnya atau lafadznya, dan masing-masing punya syarat. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait bab sewa menyewa? Ini kok pertanyaannya tentang lamaran ya? Tentang lamaran atau tentang tabayyun? Yeah. yang saya jawab. Suatu kasus, jika barang yang disewakan hilang akibat kriminal dan penyewa tersebut menjadi korban, kepada siapa harus minta tanggung jawab? Ya, kalau barang yang disewakan hilang, otomatis akad sewa menyewanya selesai sudah di situ. Selesai dengan sendirinya, karena nggak ada lagi yang bisa dimanfaatkan. Ya, barangnya sudah hilang. Kecuali kalau si pemilik mobil mengganti dengan barang lain. Sudah berhubung mobil ini, karena dia nyewa mobil Avanza. Avanza yang ini hilang dicuri orang. Tapi si pemilik, si pihak yang menyewakan punya Avanza lain, mau ditukerin dan dia relok, gak masalah. Tapi jatuhnya akad baru. Jatuhnya akad baru. Adapun akad yang pertama itu berakhir dengan hilangnya mobil. Yang bertanggung jawab apa? Pertama, pelaku kriminal loh, bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu risiko. Risiko bisnis. Yang namanya syariat ini punya kaidah yang sangat agung. Al-luhur, mobil luhur ini. Al-kharaj itu mohon. Al-kharaj itu maksudnya hasil atau manfaat yang didapatkan dari suatu barang itu harus dibarengi dengan risiko, tanggung jawab. Mau ngambil manfaat harus siap bertanggung jawab. Siapa yang mengambil manfaat di sini? Yang mengambil manfaat di sini kedua belah pihak. Penyewa mengambil manfaat. Tanggungannya apa? Dia bayar sewa kok. Gak ngambil gratis, gak pakai gratis. Yang nyewakan juga bertanggung jawab. Ya kalau barangnya kenapa-kenapa tanpa keteledoran, bukan karena kesalahan penggunaan, yaitu tanggungan yang punya barang. Oleh karena dia menanggung, dia boleh ngecas, dia boleh minta bayaran. Ya. Sebaliknya, ketika manfaat ini diberikan secara sepihak tanpa kompensasi, contohnya minjemi atau utangi. Kalau hitungannya utang piutang atau pinjam meminjam, maka si peminjam tanggung jawab penuh. Karena yang dijerit akan dimanfaat Allah apa? Lillahi ta'ala. Yang utang ini juga begitu. Utang kan tidak ada persyaratan harus dilebihkan. Bahkan tidak boleh ada persyaratan seperti itu. Yang penting, oh saya kembali, saya akan ambil apa-apa. Oleh karena itu kalau uang ini setelah dipinjam, tahu-tahu dirampok di jalan, ditodok atau jatuh di jalan, tetap harus kembalikan. Tidak ada akuan. Akuan uangnya tadi keselit. Mau keselit, mau keselut, mau kecelut, pokoknya tetap tanggung jawabmu itu. Itu secara syar'i. Ya. Tidak wajib bagi yang utangin untuk menerima akuannya dia. Ya apa-apa, tapi tetap harus kembali. Setelah yang mau jual aset mau apa, ini harus kembali. Ini syar'inya begitu. Makanya tidak boleh minta sambahan. Karena uang ini sudah terjamin melalui kau. Kalau investasi lain cerita, Anda mau utuh harus siap rugi dong. Oke, saya mau invest. Nah, berarti kan ada keuntungan, tapi juga ada risiko. Hasil rugi enggak? Waduh, saya enggak tahu kalau investasi rugi. Ada sebagian orang modali orang lain, saya enggak minta macam-macam. Saya cuma minta tiap bulan kamu kasih saya keuntungan dari uang 10 juta ini, kasih keuntungan 100 ribu ya. Selama berapa? Ya selama setahun lah. Atau lebih ya, setahun rugi nanti ya. Misalnya 100 ribu, satu bulannya 1 juta, ya invest 10 juta. Minta 1 bulan 1 juta aja. Kalau aku dapat 10 juta, 3 juta dimakan gak apa-apa. Saya minta 1 juta kok, saya minta aja. Sepintas enak, tapi haram ya. Riba. Karena apa? Mungkin dia satu bulan dia gak ada untung apa-apa. Dia harus ngomprokin 1 juta. Dalam 1 tahun modal EV balik plus 2 juta garansi. Lah yang kelola dapat apa? Gak boleh. Jadi harus sifatnya ada resiko yang ditanggung oleh si pemodal sesuai dengan besaran modalnya dia. Makin besar modalnya, makin besar resikonya. Misalnya dua investasi dari dua orang atau tiga orang investor untuk menjalankan sebuah usaha, misalnya konter HP, toko yang jualan HP. Modalnya berapa? Ya sewa ini itu, pengadaan barang sama karyawan. Nah, kalau karyawan ini kan bulanan ya, yang modal patennya dulu, sewa tempat sama pengadaan barang untuk starting 100 juta. Investornya 3 orang. Orang pertama 50, kedua sama ketiga 25-25. Nanti kalau ada kerugian, ya 50% kerugian ditanggung oleh investor pertama. 25% oleh investor kedua, 25% oleh investor ketiga. Misalnya setelah 1 tahun diaudit, waduh ternyata kita rugi 10 juta. Maka modalnya investor pertama berkurang 5 juta. Dan modal investor kedua dan ketiga masing-masing berkurang 2,5. Kalau keuntungan bagaimana? Keuntungan sesuai kesepakatan. Boleh-boleh aja yang investnya banyak ambil keuntungan sedikit, terserah dia. Yang penting kerugian ini sesuai dengan besaran modal. Nah, jadi harus siap rugi kalau mau untung. Tapi kalau sudah dijamin barang tidak akan berkurang, akan kembali lagi, nggak boleh ngambil untung. Nah, jadi adanya risiko ini adalah bagian dari keadilan syariat. Ya sudah, nyewakan mobil tetap harus ada risiko. Kalau nggak ada risiko, jual aja mobilnya, selesai. Habis itu diambil orang, sudah dijual, selesai. Bagaimana hukumnya jika menyewa mobil untuk grab car? Ya tergantung akadnya. Kalau akadnya memang jatuhnya sewa, yang beliin perusahaan grabnya, nah ini akadnya jatuhnya adalah antum disewa. Ya antum pokoknya jatuhnya bagaimana itu akadnya, saya kurang tahu itu. Saya harus tahu detail akadnya dulu ya. Bisa dia bekerja kepada perusahaan dengan, saya nggak tahu apakah ada setoran minimal tiap hari yang nggak boleh kurang dari itu. Kalau kurang dia yang nombokin, ataukah sifatnya berapapun sekian persennya adalah milik perusahaan. Jadi harus jelas di sini. Bagaimana sikap kita terhadap adanya pembakaran penjara berdasarkan tauhid oleh sekelompok orang sebagai sekedar viral sekarang ini? Jelas ya, itu pembakaran besar dan apapun alasannya, oh itu kan logonya HTI, itu simbolnya HTI, saya benci sama HTI, saya bakar, ini gak bisa diterima. Tetap mungkar ya, gak menjadi ma'ruf kok, dengan cara itu gak menjadi ma'ruf, tetap mungkar. Sekarang kalau simbol atau nama Rasulullah SAW dipakai oleh penjahat, kemudian ada orang yang tidak senang dengan penjahat ini, dia hinakan nama itu, apakah diboleh-boleh? Contoh lain, kalau bendera merah putih, jangankan bendera lainnya, bendera merah putih saja disalahgunakan oleh salah satu kelompok. Misalnya ada kelompok penjahat dan dia punya simbol bendera merah putih. Kemudian simbol ini, nah, kemudian sebagian kelompok yang tidak senang dengan para penjahat itu, dan dia marah, diambillah bendera merah putih, dia bakar. Kira-kira yang berhak marah kelompok penjahat itu ataukah pemerintah dan rakyat Indonesia juga berhak marah? Pemerintah juga berhak marah, tapi simbol bukan cuma yang mereka kok. Ya mereka mau pakai itu urusan mereka, tapi ini tidak menjadi ciri khas mereka. Ini adalah kalimatul tauhid yang merupakan syiar terbesar Islam, yang tiap hari kita dengar berkumandang belasan kali. Ya, syahadat itu berapa kali juga? Sekali ada tidak berapa kali? Kalau tidak ada, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, di akhirnya ada la ilaha illallah. Tiga kali syahadat tauhid dan dua kali syahadat risalah. Sekali ada, kali lima. 15 kali syahadat tauhid, 10 kali syahadat risalah. Tapi ada yang bikin anekdot tulisan karikatur gitu. Ada orang mau nazar, dia bilang, "Pak, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." "Enggak mau, itu syiarnya HTI. NKRI harga mati," dia bilang. Enggak bisa ya. Itu syiar Islam, bukan syiar HTI. Kalau ente gak senang sama HTI, tidak menjadi alasan ente boleh bakar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini penghinaan. Ini sekaligus menunjukkan betapa jahilnya mereka. Jahil kepada sesuatu yang tidak semestinya orang itu jahil. Kalau dia masih jahil juga, tidak dapat toleransi di sini. Karena ini adalah syahadat, rukun pertama Islam. Masa sesuatu yang tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dibakar, kalau dia tidak senang sama HTI, kan bisa diungkapkan dengan cara lain. Tulis kayak sepatu, olah HTI, apa gitu. Jangan bakar bendera yang dituliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada bukan ongkar hati. Menyewa mobil 12 jam 250 ribu, telat 1 jam tambah 25 ribu per jam, apakah termasuk riba? Oh tidak, tidak riba. Karena ini bukan pinjam meminjam. Nah, telat itu kan ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan gitu. Sehingga mestinya barang ini balik, dia bisa sewakan ke orang lain, dia bisa dapat duit. Karena gak balik tetap sama dia, ya sudah dia harus takut telatnya itu. Ya, ini akad baru. Ya, akad baru. Jadi kalau telat, ada kena charge. Kalau gak telat, gak kena charge. Ini lain dengan dia mengutangi, beda ceritanya. Kayak hotel juga begitu, terlambat check out, ya dia kena charge. Mungkin 1 jam dihitung 1 hari, itu syarat. Syarat di awal dan disepakati. Kalau gak mau ya cari rental yang lain. Tidak boleh menyewakan manfaat mubah tetapi diketahui untuk digunakan hal haram. Bagaimana jika menyewakan kendaraan atau mobil atau minibus dan digunakan untuk ziarah-ziarah wali sama? Kalau anda tahu kalau dipakai untuk itu jangan. Karena ziarah ini safar yang sengaja dilakukan untuk ziarah kubur. Kalau nyewakan buat rekreasi, piknik, mana gak apa-apa. Bulan April 2018, A dan B ada akad gadai mobil dengan perjanjian kembali atau selesai bulan Agustus 2018. Prakteknya A tidak mau membawa mobil karena tidak mau resiko, dan istri B seorang hamil besar untuk transportasi kontrol kelahiran. Terus yang ditanyakan apa? Agustus 2018 sampai sekarang D belum mengembalikan uangnya. Pertanyaannya, satu, apakah boleh mengambil mobil B karena akad awal memang betul, mengingat B tidak pasti dapat bisa mengembalikan. A dan B ada akad mengambil mobil dengan perjanjian kembali atau selesai bulan Agustus 2018. Mobil digadaikan untuk apa? Ini nggak jelas di sini. Siapa yang tanya ini? Pinjam uang. Jadi utang tapi jaminannya mobil. Yang pinjam A atau B? B. A minta jaminan berupa mobil. Ya. Nggak minta. Jadi A tidak minta jaminan apa-apa. Terus setelah selesai akad, tapi ini jadi pinjam uang, jadi utang. Jadi kapan mau dikembalikan akadnya? Agustus. Agustus 2018. Ya, jadi pinjamnya April, kembalinya Agustus. Sampai lewat bulan Agustus sampai sekarang D belum mengembalikan uangnya. Pertanyaannya, apakah boleh A mengambil mobil B? Ya akhirnya diterima nggak ini? Jaminan itu diterima nggak? Ya, kalau diambil itu banyak, boleh apa-apa? Ya awalnya bagaimana? Awalnya memang dijaminkan dan diterima sebagai jaminan atau tidak? Tidak diterima. Ya kalau dikembalikan lagi statusnya itu bukan jaminan namanya. Statusnya tidak ada jaminan. Utang itu tidak ada jaminan. Kapan jaminan dikembalikan? Ya kalau aku mengambil mobilnya harus pakai proses ya. Karena jatuhnya nanti B ini nggak lepas dari tiga kondisi. B di sini yang punya utang ya. Ini yang berhutang. Pertama, dia memiliki uang, memiliki harta untuk melunasi hutangnya. Kondisi yang kedua, dia memiliki mobil untuk melunasi hutangnya. Atau yang ketiga, dia nggak punya duit. Beda-beda. Kalau dia punya, maka dia harus bukan diambil mobil ya, kan? Tapi dia harus bayar utang itu. Ya, bagaimana cara mengharuskan dia? Ya menggunakan proses. Kalau ada mahkamah, ya mahkamah. Artinya harus ada orang yang berwenang untuk menekan dia agar segera melunasi utang yang sudah jatuh tempo itu. Kalau dia tidak punya apa-apa, maka nggak punya harta, nggak punya aset. Aset yang bisa dijual ya, bukan aset yang nggak bisa dijual. Dia cuma punya rumah satu-satunya. Rumahnya pun juga cuma tipe berapa? 60. Masa dia perlu uang? Udah kamu tinggal di jalan aja, itu rumah dijual buat bayar utangmu. Nah, kalau dia punya rumah lebih dari satu, yang satu ini bisa dijual untuk membayar utangnya, nah itu yang dijual. Tapi kalau dia nggak punya harta yang bisa dijual untuk bayar utangnya, maka panaudir atau ila mensal, namanya muasir. Muasir panaudir atau ila mensal diberi tangguhan sampai dia memiliki kelonggaran dan bisa bayar utangnya. Kalau dia ini uang cash nggak punya, tapi dia punya aset dan nilainya ini di bawah hutang yang akan dia tanggung, namanya dia bangkrut statusnya. Orang bangkrut ini ya nanti dilihat ada nggak orang-orang lain yang ngutangin dia ataukah cuma satu saja. Kalau ada orang lain dilihat, misalnya si yang orang pertama yang ngutangin meminjamkan atau menghutangkan 10 juta, orang berikutnya juga 10 juta. Harta satu-satunya yang tersisa yang bisa dijual nilainya juga 10 juta gimana? Apakah diambil semua? Dikasihkan yang pertama, yang kedua, terus dikit jadi? Enggak, jadi bagi dua. udah dijual, masing-masing dapat 5 juta, 5 juta. Sisanya masih tanggungan dia. Untuk saat ini baru bisa dibayar 5 juta, 5 juta. Dia masih punya utang lagi 5 juta untuk masing-masing orang yang utangin dia. Jadi gak bisa diambil begitu saja karena sudah bukan jaminan, harus dengan kerelaan. Kalau dia rela, ya sudah mobil itu dijual kok. Misalnya itu gak apa-apa, dijual sekedar untuk menuntut utangnya. Sisanya kembali lagi kepada yang punya mobil. Bangunannya Jadi kalau sudah selesai kontrak, bangunannya gimana? Bangunannya milik. Tidak. Yang punya tanah. Milik yang punya tanah. Ya. Saya sewa 100 juta, bangun habis 25 juta, bangun rumah, bangun tempatnya itu, jadinya nanti. Terus? Saya bayar penyewanya dengan bayar 75. Penyewanya dengan bayar 75, dipotong dari nilai bangunan. Ya. Tapi di sini ada penghasilan-penghasilan juga ya? Ya kan nanti dibangun kios di situ. Yang bangun kios dipakai untuk jualan? Ya. Sebelumnya kan tanah kosong. Tapi sekarang dia pakai di situ nyewa. Ya. Hitungannya nyewa, tanahnya nyewa, bangunan bangun sendiri. Ya. Terus barang-barang yang modalnya itu apa? Barang kiosnya. Oh. Ya yang penyewa. Iya yang penyewa. Penyewanya. Terus keuntungan ini atas dasar apa? 10%? Bukan, itu lepas dari itu. Oh, lepas dari itu. Itu mentah ya. Beda lagi kan terus yang berada. Ini bulat benar. Apakah boleh menggabungkan dua akar seperti dikenakan sewa dan bagi hasil tadi? Sewa dan bagi hasil. Ya, dia mau ambil keuntungan itu harus ada modal. Modalnya apa di sini? Oh, dia nggak modal apa-apa kok. Tanah itu kan dapat tiap bulan dia ongkos sewa. Kalau dia kasih cuma-cuma itu dianggap sebagai modal, nah bolehlah dia bagi hasil. Sehingga kalau nggak ada keuntungan dia siap rugi. Tanahnya dipakai nggak dapat apa-apa. Tapi di sini tanah dia sudah sewakan. Terus barangnya ini yang dipakai ini siapa yang modali? Kalau dia ikut modali, oke lah. Harus ditaksir dulu berapa nih modalnya. Jadi akadnya bukan sewa lagi, enggak. Sewa itu terpisah. Ini ada akad baru. Ayo kita investasi. Dengan misalnya Anda mau jualan apa di sini? Jualan barang elektronik atau pakaian atau apa? Modalnya berapa? Modal di sini adalah barang. Karena sewa nggak masuk di sini, barangnya aja berapa? Oh, barangnya isinya 100 juta. Ya sudah, siapa yang modalin? Kalau dia modalin barang ya nanti risiko tanggung barang. Tapi kalau modal bukan dari dia, atas dasar apa dia minta keuntungan? Oh, tanahnya juga nyewa, bukan cuma-cuma tanahnya. Gak boleh kalau begitu. Boleh, ini yang terakhir dari. Jika ada ikhwan yang melamar kepada akhwat, maksudnya kepada bapaknya si akhwat tadi. Tapi bapaknya si akhwat ini mau menikahkan. Menikahkan tujuannya meningkahkan. Tapi harus ada hari-hari bulan-bulan tertentu. Contoh hari ini Canggar ini, bulan ini Canggar itu tanggal, oh tanggal ini, bulan ini, biar tidak ada halangan dan menjadi berkah. Apakah ini termasuk kata yur? Iya. Jika ini kata yur, dan kalau ini dilaksanakan si ikhwan ini, apa terancam dengan hadis yang orang-orang masuk surga tanpa hisab, tanpa bapak yur? Tapi si ikhwan ini sangat benci dengan yang berbau kesyirikan. Terus apa yang harus dilakukan si ikhwan ini? Ya kalau dia masih membenci dan tidak meyakini adanya pengaruh buruk di balik hari-hari dan bulan-bulan tertentu tadi, dia tidak termasuk yang bertakhayul. Apalagi kalau dibarengi dengan nasihat, diingatkan, ya, Pak, kita ini sudah di abad 21, ya, kok masih punya keyakinan-keyakinan abad zaman batu ya itu? Apa hubungannya tanggal dengan nasib? Tidak ada. Sudah di zaman milenial kok masih berpikir cara kolonial. Ya, apa yang harus dilakukan si ikhwan ini? Apalagi tidak dia, pertama dia membenci, jadi sudah benar, dia minimal mengingkari dengan hati, dalam hati dengan membenci perbuatan tadi. Tapi kalau dia tetap melaksanakan pernikahan di hari itu, tanpa ada iktikad sama sekali, hanya dalam rangka misalnya akhwatnya ini orang baik, orang sudah ngerti belajar ngaji, cuma orang tuanya masih jahil dan mereka maunya menikahkan ya dengan cara seperti itu, alias penentuan tanggal-tanggal tertentu, dan insya Allah setelah dinikahi maka tidak ada lagi sangkut pautnya dengan tradisi jahiliyah mertuanya, maka insya Allah tidak mengapa. Apalagi kalau niatnya ingin menyelamatkan si gadis ini, karena kalau nggak dinikahkan dengan ini mungkin dinikahkan dengan orang-orang yang kejawen lebih kesian lagi dia. Jadi insya Allah tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan selama syarat-syarat nikah yang lainnya juga dipenuhi. Allahu ta'ala a'lam. Sudah ya? Ada nih. Misalnya tadi orang tuanya tadi memaksa sebelum pernikahan kami datang dari minta doa dari orang yang oh gak boleh. Kalau orang paksa kayak gitu pengen beli dulu perempuan banyak kok, itu bukan hanya alasan syar'i sama sekali. Ancamannya cuma gak dikawin dengan anaknya kan, ancamannya lah perempuan banyak. Kalau aku ditodong mau dibedil kepalanya, ayo minta kalau gak tak tembak kepalanya, nah, boleh minta pura-pura minta. Oh, cuma alasannya kalau enggak gitu saya enggak mau kawin, jadi cari yang lain. Itu kan kalau Allah